Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukri lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li syanihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanihi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan malam hari ini dengan izin Allah dan taufiknya kita melanjutkan kembali pembahasan kita di kitab zakat dari Al-Wajiz ini. Kemarin sudah kita muqaddimah tentang kitab zakat dari kedudukan zakat dalam agama, kemudian juga hadis-hadis atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan, menganjurkan untuk menunaikannya. Demikian pula tahdir dari atau peringatan terhadap orang-orang yang menahan dari membayar zakat. Kemudian berikutnya kita bahas pada kesempatan ini adalah masuk pada pembahasan tentang hukum orang yang menahan dari membayar zakat. Qala az-zakatu minal fara'id allati ajma'at 'alayha al-ummah واشتهرت شهرة جعلتها من ضروريات الدين بحيث لو أنكر وجوبها أحد خرج عن الإسلام. Bahwa zakat ini adalah termasuk dari kewajiban yang umat telah ijma, para ulama telah sepakat, tidak ada satupun yang menyelisihi tentang wajibnya zakat. Demikian pula telah sesuatu yang masyhur, terkenal, dikenal oleh umat Islam, baik awamnya lebih lagi para ulama'nya, di mana dikenal termasuk min dzaruriyatiddin, perkara-perkara penting dalam agama. Yang seandainya ada seseorang mengingkari wajibnya zakat, kharaja 'anil Islam, maka dia telah keluar dari agama, keluar dari Islam, manakala mengingkari akan wajibnya zakat. Wa qutila kufran, ini hukumnya orang yang mengingkari wajibnya zakat adalah keluar dari agama dan dibunuh. Kufran, nah, dalam keadaan sebagai orang kafir. Illa idza kana hadithu ahd bil Islam, kecuali jika dia seorang yang baru saja masuk Islam. Fa innahu yu'daru bi jahlihi al ahkam, maka dia diberi udzur kalau dia baru masuk Islam, dengan diberi udzur dengan kebodohannya ini terhadap hukum. Maka ini hukumnya dari orang-orang yang menahan atau menolak kepada mengingkari akan wajibnya zakat. Jelas, karena langsung satu pilar dari pilar agama, yang itu tentunya kalau meruntuhkan satu sama saja dengan meruntuhkan yang lainnya dari pilar-pilar agama. Dan sebagian dikatakan yustatab, jadi diminta untuk bertaubat. Ketika seseorang itu mengingkari akan wajibnya zakat, maka dituntut untuk bertaubat. Dihukumi dia telah keluar dari Islam. Yustatab, diminta untuk bertaubat. Nah, kemudian kalau tidak mau, maka dibunuh. Amma, ini hukumnya. Amma man imtana 'an adaiha ma'tiqadihi wujubaha fa innahu ya'tham bimtina'ihi duna an yukhrijahu dzalika anil Islam. Adapun orang yang menahan dari menunaikan zakat, namun dia masih meyakini akan wajibnya zakat, maka dia itu berdosa. Berdosa karena menahan zakat ini, menahan yang bukan haknya, karena zakat adalah bukan miliknya. Zakat ini adalah haknya, harta yang diberikan kepada orang-orang yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Namun duna yukhrijahu dzalika anil Islam, tanpa mengeluarkannya dari Islam. Jadi tidak dikafirkan kalau dia menahan tidak membayar zakat tapi masih meyakini akan wajibnya. Wa 'alal hakim an ya'khudaha minhu qahran. Dan kepada penguasa ya, untuk mengambil zakat itu dengan paksa. Wa ya'khudha nisfa malihi 'uqubatan. Dan diambil separuh dari hartanya sebagai hukuman. Ini dalam Islam, bahwa orang yang menahan dari membayar zakat tapi masih meyakini akan wajibnya, maka diambil paksa. Kemudian diambil separuh dari miliknya, dari hartanya, sebagai hukuman dari penolakannya untuk bayar zakat. Dalilnya hadith Bahas bin Hakim an abihi an jaddihi, dari bapaknya, dari kakeknya. Qala, mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fi kulli ibilin sa'imah, pada setiap unta itu ada sa'imah. Setiap unta itu ada sa'imah. Mana sa'imah kemarin sudah kita singgung ya. Nanti masalah zakat ini. Sa'imah itu artinya adalah ternak yang dilepas ya. Ternak yang dilepas. Kalau di kandang ini bukan sa'imah. Fi kulli ibilin sa'imah. Fi kulli arba'ina, fi kulli arba'in ibnata labun. Dan pada setiap 40 ekor, 40 ekor unta, ini zakatnya adalah ibnatul labun. Satu ekor ibnatul labun itu betina dari unta betina yang sudah berumur 2 tahun. Ini ibnatul labun atau bintul labun ya. La yafruqu ibilin, la yafruqu ibilun an hisabiha. Jangan dipisahkan unta itu dari penghitungannya. Namanya unta ya unta, anaknya juga dihitung satu ya, tetap ya. Tidak dipisah-pisah, kalau ini anak belum genap belum tidak, tetap dihitung. Man a'taha mu'tajiran falahu ajruha. Barang siapa yang memberikannya mu'tajiran karena mengharapkan pahala, maka baginya pahalanya. Wa man manaha, dan siapa yang menahannya, fa inna akhiduha wa syatra malihi. Maka kami akan mengambilnya, wa syatra malihi, ditambah dengan separuh dari hartanya. Azmatan min azamati rabbina tabaraka ta'ala. Sebagai azmah, ini keharusan. Dari keharusan atau dari hal-hal yang diharuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kami. La yahillu li ali Muhammadin minha syai'. Tidak halal bagi keluarga Muhammad alaihi salatu wassalam dari zakat ini sedikit pun. Ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini diambil faedah bahwa yang pertama, bahwa zakat ternak ini adalah saimah, ya, saimah yang dilepas. Kemudian yang kedua, masing-masing ada penghitungannya. Ternak nanti kita bahas apa, harta apa saja yang wajib dizakati. Ini adanya ternak adalah unta, unta, sapi dan kambing. Unta, sapi dan kambing. Bagaimana dengan ayam dan seterusnya? Nah, nanti kita bahas. Mungkin lihat hasilnya lebih banyak. Dan juga tanam-tanaman pun juga terbatas. Ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak boleh dipisahkan dalam menghitung zakat ini. Pada ternak, baik yang anak, yang anakan atau yang pejantan atau indukan atau yang masih remaja, semua dihitung sama. Kemudian yang ketiga, bahwa membayar zakat ini ada nilai pahalanya. Kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala menunaikan kewajiban, maka ini sama dengan menegakkan agama, menegakkan pilar agama. Kemudian faedah berikutnya, ini sesuai dengan bab yang dibawakan di sini. Hukum orang yang melarang, menahan dari zakat ini adalah yang pertama diambil paksa, yang kedua ditambah juga diambil separuhnya. Kalau milik misalkan 40 ekor, maka tadi zakatnya diambil ibnatul labun 1 ekor dan separuh dari untanya ini diambil sebagai hukuman. Ini namanya takzir, ya. Hukuman pelajaran supaya menjadikan yang lainnya jerah. Ini kalau takzir malah terkadang tidak ada ketentuan yang pasti. Artinya karena bagaimana takzir ini, pelajaran, hukuman pelajaran ini terkadang lebih sampai kemudian menjadikan orang itu jera. Kemudian yang faedah berikutnya adalah bahwa zakat ini haram bagi Rasulullah dan keluarganya. Zakat ini, zakat dan masuk di dalamnya adalah sedekah, adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan keluarganya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga dikatakan walam tana qaumun anada'iha ma'tiqadihim wujubaha, dan barang siapa yang menahan, ya, seandainya ada satu kaum yang menahan dari menunaikan zakat dan mereka masih meyakini akan wajibnya, wakanat lahum quwwatun wa mana'ah, wakanat lahum quwwatan wa mana'ah, mereka memiliki kekuatan. Dan juga satu kaum ini, ya, punya kekuatan dan juga punya benteng. Kalau kemudian mau diambil paksa ini, melawan misalkan, fa innahum yuqataluna 'alaiha hatta yuquha, maka mereka itu diperangi. Yang satu kaum ini diperangi karena menahan dari membayar zakat ini sampai mereka mau memberikannya, mau membayarnya. Kalau tadi kan individu, yang di atas itu adalah hadisnya Bahas bin Hakim, ini individu, personal. Kalau seseorang yang menahan zakat, tidak mau bayar tapi masih meyakini akan wajibnya, maka itu diambil zakatnya dan diambil separuh hartanya. Kalau ini kelompok, satu kampung misalkan, ya, semuanya punya tidak mau bayar zakat, ya, kolektif ini, ya, maka mereka ini diperangi sampai mereka dipaksa mau bayarnya. Dalilnya sabda Nabi alaihi salatu wassalam, Umirtu an uqatila an-nasa hatta asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa yuqimuna as-salata wa yutuz zakah. Dan sampai mereka mau menegakkan salat dan juga membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Jika mereka mau melakukan itu, mengucapkan dua kalimat syahadat, salat, membayar zakat, ya, maka terjagalah mereka itu dariku akan darah dan harta mereka. Ya. Yani dijaga darah dan harta mereka. Artinya mereka tidak boleh diperangi dan harta mereka juga dilindungi. Illa bihaqqil Islam. Kecuali karena hakul Islam, wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan hisab mereka pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hakul Islam, dan ini zakat termasuk hakul Islam. Ya. Zakat adalah merupakan hakul Islam. Maka siapa yang memeranginya, siapa yang menahannya, maka ini diperangi. Karena zakat adalah merupakan hakul Islam. Dan ini yang menjadi dalil dari kisahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Qala, dan ini kisahnya. Wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, menceritakan, lamma tufiya sallallahu alaihi wasallam wa kana Abu Bakar wa kafara man kafara min al-Arab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan Abu Bakar telah memegang sebagai khalifahnya, dan ketika Abu Bakar sudah diangkat sebagai khalifahnya, maka kafirlah orang-orang yang kafir dari bangsa Arab ini. Banyak murtad, banyak kafir, ya. Lebih lagi setelah munculnya Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu dari Yamamah ini. Faqala Umar, maka Umar pun berkata kepada Abu Bakar, kaifa tuqatilun nas, bagaimana engkau mau memerangi manusia? Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Faman qalaha faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabum 'ala Allah. Barang siapa yang telah mengucapkannya, maka terjaga dariku akan harta dan jiwanya kecuali dengan haknya, dan hisab mereka pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, kemudian kata Abu Bakar jawabannya, wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakah. Demi Allah, akan aku perangi orang-orang yang memisahkan, membedakan antara salat dengan zakat. Fa inna az-zakata haqqul mal. Maka sesungguhnya zakat itu adalah haknya harta. Wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Maka kata beliau, demi Allah, seandainya mereka menahan dariku seekor anak kambing, anak kambing, anakan, kambing betinanya, kanu yu'addunaha ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yang dahulu mereka bayarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mereka tunaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqataltuhum ala maniha. Sekarang enggak mau bayar, maka saya akan perangi mereka karena menahan ini. Faqala Umar, kemudian Umar mengatakan, fa wallahi ma huwa illa an qad syaraha Allahu sadra Abi Bakar lil qital fa araftu annahu al-haq. Kata Umar, demi Allah, mahuwa, tidaklah itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi mereka. untuk memerangi mereka orang-orang yang menahan zakat. Fa'araftu annahu al-haq, dan aku tahu bahwa itu adalah yang hak. Ini beberapa kisah dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang memang memiliki keputusan yang luar biasa di awal kekhalifahannya. Di awal kekhalifahannya ini beliau tegas dengan sunnah. Ini tegas di atas sunnah, bukan tegas kemudian memaksa orang, itu tidak, tapi tegas di atas sunnah, di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini satu di antaranya, memerangi kepada orang-orang yang tidak mau bayar zakat, ini disamakan dengan mereka yang murtad. Kemudian kisah yang kedua adalah pasukannya Usama bin Zaid yang mereka dan juga ini dari Umar juga, termasuk diantaranya Umar yang menyarankan untuk pasukan itu ditarik kembali karena Madinah dalam bahaya. Nah, karena kafir orang yang kafir dan banyak kemudian orang-orang Arab, pokoknya terancam, jelas Madinah itu terancam. Maka kalau pasukan diberangkatkan, nah, secara politis seperti itu. Namun Abu Bakar mengatakan, demi Allah, saya tidak mungkin akan menarik pasukan yang sudah diberangkatkan oleh Rasulullah SAW. Tegar di atas sunnah, tegar di atas ketetapan Nabi alaihi salatu wasallam. Maka benar apa yang dikatakan oleh beliau, dan beliau sendiri yang menuntun dalam kisah itu. Beliau sendiri yang menuntun, apalagi kemudian ditambah lagi panglimanya kan Usama bin Zaid yang baru umurnya masih muda sekali, baru kurang lebih 20 tahun ketika itu. Tapi itu diutus oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Maka sampai kemudian Abu Bakar sendiri yang menuntun ontanya Usama. Usama minta ditunda, enggak, pokoknya ini. Ini, dan ketika itu minta agar Umar tidak diikutkan. Dan itu yang minta sendiri juga Usama sendiri. Usama minta kepada Abu Bakar supaya Umar bin Khattab ini ditahan di Madinah, ini tidak diikutkan dalam pasukannya. Dan itu dikabulkan. Artinya ketegasan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan ternyata benar kemudian pasukan itu diberangkatkan. Dan kemudian memberikan, pertama adalah tidaklah pasukan itu melebati satu kaum, satu kabilah, kecuali kabilah itu mengatakan tidaklah pasukan ini berangkat kecuali Madinah masih kuat. Jadi menguatkan mereka, mau mikir-mikir, menjadikan yang masih imannya masih goncang pun juga kemudian menjadi mantap. Dan memang benar setelah itu kemudian Allah berikan kemenangan yang gilang-gemilang dalam pertempuran dengan orang-orang Romawi, dan Madinah pun tetap kokoh. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah di awal ketika sebelum diangkatnya, ketika Rasulullah meninggal, histeris semuanya, bahkan Umar bin Khattab juga termasuk yang sebagaimana kita mengerti menghunuskan pedangnya dan mengancam kepada orang yang mengatakan bahwasanya Rasulullah telah meninggal. Namun kemudian Abu Bakar datang dan kemudian membacakan ayat. Abu Bakar datang kemudian menemui jasadnya Rasulullah, kemudian dicium di antara dua matanya, ya. Kemudian keluar menemui para sahabat yang sedang kalut dan galau ketika itu, kemudian membacakan ayat dan mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah kepada Muhammad maka Muhammad alaihi salatu wasalam telah meninggal. Dan siapa menyembah kepada Allah maka Allah Subhanahu wa taala dalam maha hidup dan tidak mati. Kemudian membacakan satu ayat di surat Al-Imran. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata wa qutila inqalabtum ala aqabikum faman yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin. Al-ayat. Ini kemudian masuk Umar pun kemudian kaget. Kaget ini. Dengan ayat itu, seakan ayat itu baru turun. Maka ini ketegasan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya al-haq wa haqqu yutaba, yang hak itu lebih berhak untuk diikuti meskipun satu orang. Jadi bukan yang banyak yang diikutinya. Bukan demokrasi. Demokrasi kan yang banyak yang menang, ya. Suara terbanyak. Tapi kalau dalam Islam tidak seperti itu. Al-haq wa haqqu yutaba. Yang hak ini adalah lebih berhak untuk diikuti meskipun hanya satu orang. Dan ini ternyata kemudian para sahabat pun menerima keputusan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini diantaranya dan banyak lagi momen-momen yang lain. Ini ketegaran dari seorang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang bisa kemudian mengendalikan umat dalam keadaan seperti itu. Syahidnya jemaah mendakan Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya kemudian diperangi. Karena diantaranya kasusnya juga kalau di sirah nabawiyah ini dimaksud dalam bab hurub riddah, ya. Hurub riddah, yakni peperangan dengan orang-orang yang murtad. Dan ini samakan dengan mani'uz zakat wa mani'uz zakat. Karena di antaranya yang menolak untuk bayar zakat ini, dua di antaranya waktu itu lima orang yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengambil zakat. Di antaranya wufud Bahrain dan di daerah-daerah jauh. Maka ada dua yang belot. Dua utusan Rasulullah yang belot, enggak mau setelah tahu Rasulullah meninggal, enggak mau untuk menyerahkan itu. Akhirnya diperangi. Dan tapi kemudian sebagian kembali. Ini kasusnya. Jadi kisah yang tentunya adalah menegangkan ketika itu. Maka ini hukum, kesimpulannya bahwasanya hukum orang yang menahan zakat, tidak mau bayar zakat, kalau dia meyakini tidak wajibnya, maka dia itu kufur. Kufur, yustatab, kemudian kalau bertobat, alhamdulillah, wa illa kutil. Kutil kufuran, dibunuh dengan sebagai orang kafir. Kemudian yang kedua, kalau kemudian masih meyakini akan wajibnya, maka diambil zakatnya dan diambil separuh hartanya sebagai hukuman. Kalau itu ada satu kampung, ya, satu kaum, maka itu diperangi, ya, sebagaimana seperti orang-orang memerangi orang-orang murtad, ya, diperangi sampai kemudian dipaksa mau bayar zakat. Kemudian berikutnya, alaman tajib, kepada siapa zakat itu diwajibkan. Tajibu ala kulli muslimin hurrin malikin lin nisab. Diwajibkan zakat itu kepada setiap muslim, pertama hur, merdeka, yang kedua bukan budak, malik lin nisab, dan memiliki harta sampai nisab. Jadi ada batasnya. Idza halal haul, idza halal haul, maka yang kemudian yang keempatnya sudah tiba haulnya. Haulnya ini hitungannya bisa setahun, bisa sampai panen. Idza halal haul ala ma yamliku minal mal, jika sudah tiba haulnya atas apa yang dimiliki dari hartanya, siwa zara, nah, selain haul bisa sampai satu tahun, ya, kecuali tanaman, fa innahu tajibuz zakat, tajibuz zakatu fi yaum hasadihi, maka untuk tanaman wajib zakatnya adalah di hari panennya, di saat panennya. Idza balagha nisab, jika sudah sampai nisab. Qala ta'ala wa atu haqqahu yaum hasadihi, berikanlah haknya, nah ini hak dari harta tanaman ini, yaum hasadihi, ketika panennya, di hari panennya. Nanti insyaallah kita bahas bagaimana rinciannya. Yang jelas dari ini bahwa yang diwajibkan zakat ini adalah kepada seorang muslim merdeka memiliki harta sampai nisab. Dan harta itu sudah sampai satu haul, satu tahun, untuk selain tanaman. Adapun tanaman adalah sampai panen jika juga sampai nisab, karena tanaman itu juga ada nisabnya. Ini kalau ternak misalkan, maka sudah satu tahun, ya. Demikian pula kalau simpanan juga 1 tahun atau dagangan juga sudah berputar 1 tahun. Ini ketentuannya. Kemudian al-amwalul lati tajibu fiha zakat, harta-harta yang diwajibkan padanya zakat. Maka ini sekali lagi ada ketentuan. Sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh untuk kemudian kita apa namanya ngatur-ngatur. Tajibu zakatu fi naqdain. Tajibu zakatu fi naqdain. Zakat itu diwajibkan pada naqdain. Pada 2 alat tukar, yakni emas dan perak. Dan yang naqd itu adalah alat tukar. Demikian pula dalam hal ini adalah uang. Uang itu adalah kepada naqd, mata uang. Ini naqdain, ini 2 alat tukar. Ketika itu adalah emas dan perak. Dan sampai hari ini pun juga standarnya itu. Standarnya kan juga emas. Wazuru' yang berikutnya adalah tanam-tanaman, wathimar buah-buahan, walmawashi mafia binatang ternak, warrikaz dan barang temuan. Ini alat tukar mata uang, tanam-tanaman, kemudian buah-buahan, binatang ternak dan rikaz barang temuan. Harta rikas ya, tentunya juga yang istilahnya yang banyak ya, ada ketentuannya juga yang orang mengatakan seperti harta karun ya, banyak. Ini ada zakatnya. Ini secara global ya. Kemudian secara rinci ini adalah berikutnya apa-apa saja. Karena yang pertama adalah naqdain, ini emas, perak. Dan yang dikiaskan pada masyarakat adalah mata uang. Bentuknya apa saja, ini juga dizakati. Kemudian tanam-tanaman pun juga ini terbatas. Tanam-tanaman juga tidak semuanya adalah yang merupakan qut. Kemudian adalah sabib, ya, anggur kering yang sudah dikeringkan karena sudah menjadi qut. Ya. Atau zuro ini katanya dengan biji-bijian. Ini adalah gandum saja kalau yang dia minta. Tapi dikiaskan pada gandum adalah beras, gabah ya. Bukan beras, gabah ya. Jadi zakatnya adalah karena itu adalah masih panennya, saat panennya masih gabah ya. Bukan beras. Kemudian masuk buah-buahan di sini adalah itu apa? Kurma, ya. Kemudian anggur yang sudah dikeringkan, ini qutul balad, karena ini menjadi qut, jadi bahan pokok. Dan itu hanya itu saja. Kemudian mawashi, binatang ternak hanya 3 saja, unta, sapi, dan kambing. Kemudian kerbau, kerbau ini dikiaskan kepada sapi, kerbau juga. Yang pertama, zakat naqdain. Zakatnya naqdain, alat tukar, yakni adz-dzahab wal fiddah, emas dan perak. An-nisab wa miqdarul wajib, nisabnya berapa dan kadar wajibnya berapa? Nisabu adz-dzahab 20 dinaran. Nisabnya emas itu adalah 20 dinar ya. 20 dinar. Wa nisabul fiddah 100 dirham. Dan nisabnya fiddah, perak ini 200 dirham. Wa fihi ma rub'ul usyur. Ya. Dan pada keduanya zakat emas dan perak ini rubaul usyur, Ya, ini seperempat dari 10, dari al-ushur, dari 1/10, ya, ini 2,5. Kalau persentasenya berarti 2,5%. Ini emas dan perak. Nah, kemudian emas ini berapa dengan hitungan kontemporer sekarang ini? Karena dulu adalah dinar, dirham. Berapa satu dinar, berapa satu dirham ini? Ini apa dengan apa namanya hitungan kontemporer sekarang ini terjadi khilaf. Ya. Ada perbedaan, namun juga istilahnya pendekatan saja. Jadi pendekatan takribi. Ya. Sebagian mengatakan 84 gram, ya, bulan sekarang 84 gram. Ada mengatakan 85, 86. Ya, antara itu saja, kurang lebih. Ini sudah terkena zakat. Qala Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, idza kanat laka 100 dirhamin, jika engkau memiliki 200 dirham, wa hala 'alaiha al-haul, kemudian sudah sampai 1 tahun, fa fiha 5 dirahim, maka padanya itu ada 5 dirham. Rp200 zakatnya 5 dirham. Wa laisa 'alaika syai', yakni fi dzahab, yakni tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu pada emas, hatta yakuna laka 20 dinaran, sampai engkau memiliki 20 dinar. Fa idza kanat laka 20 dinaran, dan jika engkau memiliki 20 dinar, wa hala 'alaiha al-haul, dan sudah tiba, sudah genap padanya ini 1 tahun, fa fiha nisfu dinar, maka padanya ada dari zakatnya itu 1/2 dinar. Ini jemaah mendakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait dengan apa, zakat emas dan perak. Kalau hitungan kontemporer yaitu tentang masalah berapa karat, ya. Ada yang mengatakan ini emas murni 24 karat. Bagaimana dengan yang kurang dari itu? Maka ini tidak ada perbedaan, ya. Dan qirat atau ya sebenarnya karat itu dari bahasa Arab aslinya. Ini qirat, qararit, ya. Ini hitungan pecahan, ya. Qirat. Itu satu qirat itu dikalkulasi di ini apa? Masih 0, dengan gram. Ini. 0,2125. Bisa apa dapati dari penghitungan yang dibuat oleh Syekh Abdul Imani, ya. Ada tulisannya beliau di majalah Buhut ilmiah, dan dulu pernah saya terjemahkan di majalah Nasihat, ya. Tulisan itu tentang apa ukuran-ukuran apa ukuran-ukuran timbangan nabawi kemudian diukur dengan timbangan kontemporer. Memang beliau ahli dalam masalah muamalat, salah seorang dari Hayat Kibar Ulama. Ini Syekh Abdullah bin Mani pernah datang ke Indonesia, juga saya ikut-ikut apa namanya daurahnya dalam perbankan Islam. Di daurah 2 kali saya ikut perbankan Islam. Beliau memang di bab muamalah ahlinya. Namun juga berarti yang lainnya juga enggak. Beliau juga punya risalah bantah kepada Al-Maliki juga, ada kitabnya juga Al-Maliki yang di Mekah, karena beliau juga tinggalnya di Mekah, Syekh Abdul Al-Bimani. Ini nisabnya emas dan perak. Kemudian masuk dalam emas dan perak ini juga perhiasan. Zakatul Hunli, zakatnya perhiasan. Qala zakatul hulli wajibatun bi umumil ayati wal hadits. Perhiasan juga dizakati. Zakatnya perhiasan ini juga wajib dengan dalil keumuman ayat dan hadis. Walaisa ma'a man akhrajahu min hadzal umum dalil. Dan tidak ada dalil bagi orang yang mengatakan keluar dari keumuman ini. Wa ma'a dzalika faqad ja'at fihi nususun khassah. Namun demikian juga artinya tadi masalah emas dan perak ini adalah semuanya, baik yang itu sebagai mata apa, sebagai mata uang ya, alat penukar, alat tukar, atau juga sebagai perhiasan, itu tidak dibedakan. Dan yang mengatakan beda itu tidak ada dalil, lebih lagi karena ini masuk dalam keumuman ayat dan juga hadis, ditambah lagi ada kekhususan, diantaranya adalah hadisnya Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat kuntu albasu awdahan min dhahab faqultu ya rasulullah akanzunhu faqala ma balagha an tuaddi zakatahu fazukiya falaysa bikanz. Dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, aku memakai awdah, yakni perhiasan dari awdah, ini dari perhiasan dari perak ya, Allah ya, dari apa, dirham ya, dari emas, min dahab awdahan, dari perhiasan dari emas. Fakun, maka aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah ini termasuk barang simpanan, ini harta simpanan, karena ini dipakai karena keumuman pada ayat yang di al-waladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah itu kan, di ayat yang sudah kita bahas, orang-orang yang menyimpan emas dan perak, apakah yang saya pakai ini juga termasukkan simpanan? Maka Rasulullah menjawab, ma balagha an tu'addi zakatahu fazuki falaysa bikanz. Apa yang sudah sampai untuk ditunaikan zakatnya kemudian dizakati, maka hal itu bukan kanz, bukan simpanan. Ini dari hadis ini diambil faedah yang besar. Pertama, menunjukkan bahwa perhiasan adalah wajib dizakati. Karena ini khitab, jawaban ini adalah masalah perhiasan. Kemudian yang kedua, bahwa Rasulullah SAW menjawab itu apa, lebih detail. Rasulullah tidak mengatakan iya atau tidak. Tidak, iya atau tidak. Tapi Rasulullah menjelaskan, jika ya, itu sudah sampai, sudah saat, sudah harus ditunaikan zakatnya, kemudian diambil zakatnya, maka bukan kanz. Nah, namanya perhiasan kan tidak semua tidak apa, sampai nisab. Masa orang mau pakai sampai, kalau sekarang ini sampai ya kurang lebih 80 gram itu ya. Ini ya. Kecuali kalau ini berlebihan, rata-rata yang dipakai ya. Ini ya. Kemudian dalil yang kedua menunjukkan wajibnya zakat perhiasan. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ra'a fi yadi fatakhat min warq. Fa qala ma hadha ya Aisyah? فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال أتؤدين زكاتهن قلت لا أو ما شاء الله قال هو حسبك من النار. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata bahwa Rasulullah SAW masuk kepadaku, datang kepadaku, kemudian melihat di tanganku ada fatakhat, perhiasan ya, ada gelang ada gelang di tangannya yang itu juga biasa dipakai di kakinya pada wanita dari emas. Faqala, kemudian mengatakan, apa ini wahai Aisyah? Faqultu sanatuhunna, saya buat ini untuk aku berhias untukmu wahai Rasulullah. Qala tu'addina zakatahun, apakah engkau sudah tunaikan zakatnya? Qultu la, belum. Atau mengatakan masya Allah. Qala huwa hasbuki minan nar, kata Rasulullah, itu cukup bagimu dari neraka. Cukup bagimu dari neraka. Maka dari hadis ini juga ada apa namanya, ada lu'aidu syadid, ancaman. Ini juga terkait dengan perhiasan. Dari hadis ini juga bahwasanya seperti itu yang dilakukan oleh para ummahatul mukminin terhadap Rasulullah SAW. Artinya wanita itu berhias untuk suaminya. Untuk suaminya. Bagaimana Aisyah berhias untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jemaah yang berkata Allah Subhanahu Wa Taala, dari dua riwayat ini, riwayat yang Musannad dan Aisyah, menunjukkan akan wajibnya zakat alhamdi ini. Tentang penghitungannya, sebagian mengatakan ya sama. Ini sudah sampai haulnya. Kemudian tentang kapan dibayarnya, ini nanti ada ketentuan-ketentuannya. Mengatakan kalau sudah satu tahun baru dibayar, tapi kalau kemudian dibayar di awal, ketika makainya, ini di awal makainya, maka itu juga boleh. Ini jemaah mendengar Allah Subhanahu Wa Taala, satu masalah yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini, baru satu yang zakat, menaktai zakat dari anak tukar. Berikutnya insya Allah kita pada tanam-tanaman dan juga apa namanya, pada mawashi. Kemudian dari yang tadi kita sebutkan, ternyata juga tidak ada namanya zakat gaji atau profesi, ini tidak ada ya. Karena dulu juga banyak yang namanya gaji, tidak hanya sekarang toh ya. Dulu di masa Rasulullah SAW juga banyak pegawai ya, tukang ya, juga banyak pegawai. Ini juga tidak ada kemudian adanya zakat profesi ya. Maka ini hanya apa namanya, sekarang ini saja. Dan ini pun juga fatwa dari para ulama tidak ada dalam masalah ini, kecuali di Kuwait, dan juga fatwanya Yusuf Qardawi saja. Selebihnya tidak ada. Tidak ada, apalagi juga di majma' fikih ya, dari Rabi Ta'ala misalnya, ini pun juga tidak ada gitu. Bila pula dari hayat para ulama pun juga tidak ada mengatakan adanya zakat profesi. Lu bagaimana? Kemudian dikiaskan dengan tanaman panen ini, maka ini kias ma'al farif ya. Kias yang tidak sesuai. Nanti insya Allah kita bahas pada babnya. Ini dulu barangkali kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.